Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah. Wa may yudlil falahadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, pada pelajaran kita kemarin kita sudah memasuki pelajaran pertama dari kitab Durusul Lugha jilid kedua, dan kita masih di tengah pelajaran pertama. Belum selesai dari pelajaran pertama. Malam ini insya Allah kita akan melanjutkan, yaitu halaman ke 8 ya. Poin ke 6 sekarang. Sebelum masuk poin ke 6, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, baik yang hadir ataupun yang menyimak di online radio. Yang kemarin saya, jadi perbedaan hamzah istifham, ya, di tengahnya ada am. Nam. Sama perbedaan. Hamzah tok di depan. Iya. Barakallahu fikum, ada pertanyaan, perbedaan antara hamzah saja yaitu hamzah istifham dengan hamzah yang di tengahnya ada am. Nam. Barakallahu fikum. Semuanya hamzah istifham, hanya berbeda pada penempatan atau maknanya. Kalau yang enggak ada amnya, berarti dia itu hamzah istifham li talabi tasdiq. Hamzah untuk kata tanya dalam rangka mencari pembenaran. Sehingga dijawab iya atau tidak jawabannya. Seperti seorang bertanya, "Akita buka hadza? Apakah ini kitabmu?" Jawabannya, "Na'am, kalau memang benar kitabnya. Kalau tidak, bedangnya?" Ya. Lah, kan gitu. Naam. Adhabta ila suqi amsi? Apakah engkau telah pergi kemarin ke pasar? Kalau betul pergi, jawabannya na'am, dahabtu. Kalau enggak pergi, bilang la, ma dahabtu. Gitu kan? Barakallahu fikum. Itu hamzah yang dia sendirian tanpa ada am. Ketika ada am, hamzah kemudian di tengah ada am. Maksudnya hamzah kemudian setelah itu isim, kemudian setelah itu ada am. Maka ketika itu hamzah tersebut memiliki arti untuk meminta kejelasan ta'yin. Untuk meminta kejelasan ta'yin, itu kejelasan. Dan yang dimintai kejelasan ini setelah hamzah. Contoh kalimatnya, kita lihat halaman 8, lihat. Yang mau kita baca poin ke-7 ya. Aminal hindi anta am min Pakistana. Di situ ada hamzah di awal, di tengah ada am, iya kan? Ketika itu hamzah di sini memiliki arti untuk menanyakan kejelasan. Untuk menanyakan apa? Kejelasan. Mana yang belum jelas? Yang belum jelas yang dipertanyakan adalah isim setelah hamzah. A minal hindi anta am min Pakistana. Yang belum, apa yang belum jelas di sini? Minal hindi atau min Pakistana, gitu kan? Apakah engkau dari India atau dari Pakistan? Contoh yang kedua, atau bibun anta am muhandisun. Apakah engkau dokter atau guru? Berarti yang belum jelas di sini, insinyur. Apakah engkau dokter atau insinyur? Yang belum jelas di sini adalah antara dia itu dokter atau insinyurnya. Yang sudah jelas yaitu antanya, orang yang diajak bicaranya. Kalau kita bikin contoh yang lain, contohnya apa sih, kita lihat yang maksudnya bisa lebih mengena dalam penjelasan. Yang itu ya. Iya. Al-Ghaliyatun hiya, di situ apa? Jam ya. Agholiyatun sa'atuka am rokhisotun. Contohnya gitu ya. Agholiyatun sa'atuka am rokhisotun. Apakah jamu jam yang mahal atau yang murah? Nah, berarti yang sudah jelas itu jam. Yang belum jelas tentang harganya. Tentang harganya. Nah. Kalau secara arti perlafat, ya, arti kalau perlafat, agholiyatun sa'atuka am rakhisatun. Apakah mahal, jamu atau murah? Nyambung kan secara lafat artinya? Nah, namun secara kedudukan i'rab dan secara fungsi hamzah enggak nyambung. Karena fungsi hamzah di situ adalah untuk menuntut kejelasan, dan yang dituntut kejelasan harus datang setelah hamzah. Nah, kita ambil contoh misalkan tentang kepergian. Saya anak tanya. Apa yang dipertanyakan di sini? Apa yang diminta kejelasan? Perginya atau ke pasarnya? Pertanyaan gini. A ila suqi dhahabta am A ila suqi dhahabta am ila ilal madrasati. Contoh pertama. Contoh yang kedua. Adhahabta ila suqi am kharajta adakhalta ila suqi am dakhalta minas suqi. Itu ada perbedaan ya. Yang pertama tadi apa kita tulis? Mana spidolnya? Nah. Yang pertama tadi apa? A dahabta A ila suqi Naam A ila suqi dahabta Am ilal madrasati A ila suqi dahabta am ilal madrasati. Yang kedua adahabta Naam adahabta ila suqi am kharajta minasuki. Yang pertama, apa yang belum jelas? A ila suqi dhahabta am ilal madrasati. Apa yang belum jelas? Kepergian belum jelas, ya kan? Yang sudah jelas apa? Tentang pergi. Yang belum jelas itu kemana perginya? Yang sudah jelas kepergiannya, sudah jelas. Sehingga di situ yang setelah hamzah adalah yang belum jelas. Apakah engkau pergi? Apakah engkau pergi ke pasar atau ke sekolahan? Yang kedua, yang belum jelas di sini antara pergi ke pasar atau keluar dari pasar. Itu kembali. Amroja'ta, ini roja'ta aja. Amroja'ta supaya lebih pas katanya ya. Minasuki. Nah. Yang kedua tentang yang dilakukan ini tentang antara pergi dan pulangnya. Yang sudah jelas apa? Ke pasarnya sudah jelas. Dia sehingga tanya, apakah engkau telah pasar engkau pergi atau engkau kembali dari pasar? Yang belum jelas apa di sini antara dia itu pergi atau kembali. Nah. Yang sudah jelas pasarnya ya. Iya, berarti yang setelah hamzah itu yang sedang ditanyakan yang belum jelasnya. Insya Allah kalau kita dapati contoh yang lebih menjelaskan nanti dibahas. Kalau pas dapat dibacaan nanti di pelajaran ini atau pelajaran berikutnya. Nah, barakallahu fikum, kita lanjutkan pelajaran. 6. Sekarang poin ke 6 ya. Poin ke 6 perintahnya. Adkhil inna 'alal jumalil atiyati wadbit awakhiral kalimati. Masukkan inna kepada kalimat-kalimat berikut dan tentukan akhir harokat kata-kata tersebut. Masukkan inna pada kalimat berikut dan tentukan atau berilah harokat akhir kata yang akan dibahas di bawah ini. Nah, kemarin sudah dijelaskan bahwa inna itu dia masuk kepada mubtada dan khobar, gitu ya, yang nanti akan merubah mubtada menjadi isim inna dan khobarnya juga berubah menjadi khobar inna. Nah, kalau contohnya ad-darsu sa'bun, pelajaran itu sulit. Ad-darsu mubtada, sa'bun khobar untuk mubtada. Darsu mubtada, sa'bun khobar untuk siapa? Mubtada. Nah, masukkan inna, maka akan terjadi perubahan kedudukan. Dimasukkan inna, inna darsa sa'bun. Yang tadinya ad-darsu, harokatnya doma berubah menjadi fathah. Kenapa? Karena kedudukannya sekarang sebagai isim inna. Yang namanya isim inna itu termasuk dalam kolom apa? Kolom mansubat. Nah, untuk mansubat kan? Nah, ada tugas sudah disampaikan di grup bahwa harus menghafal kolom marfuat apa saja poin-poinnya, kolom mansubat juga apa saja poin-poinnya, dan kolom majrurat apa saja poin-poinnya. Ini sangat membantu sekali ketika kita hafal marfuat poinnya ini, mansubat poinnya ini, majrurat poinnya ini. Akan sangat membantu untuk mengerti berarti ini itu mansub, ini itu marfu, mansub atau majrur. Apa sih arti marfu? Singkatnya doma atau penggantinya doma. Apa mansub? Fathah atau penggantinya fathah. Apa majrur? Kasrah atau penggantinya kasrah. Nah gitu. Kenapa sih enggak kita bilang marfu? Ya doma aja sih. Karena marfu itu banyak, bukan hanya doma. Bisa doma, bisa penggantinya doma, kan gitu. Sehingga kita pakai bahasa yang lebih umum, marfu. Nah gitu, supaya semuanya kena. Ya doma, ya wawu, ya alif, ya thubutun nun, kan gitu. Karena marfu itu ibarat dari, untuk isim ibarat dari empat ini. Apa ini? Doma untuk isim mufrad atau jamak taksir, atau jamak muannats salim. Kemudian wawu untuk jamak mudzakkar salim. Kemudian alif untuk isimul khamsah, thubutun nun untuk fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan alif isnen atau wawu jama'ah atau ya mukhotobah. Nah itu ya. Nah, itu artinya marfu. Sehingga kita bahasakan ini ya marfu. Kenapa? Karena marfu itu mencakup tadi doma atau pengertinya doma. Nah itu antum harus bisa menghafal kolom marfuat, kolom mansubat, kolom majrurat di luar kepala. Sehingga kita ketika kita mengucap ad-darsa isim inna, otomatis isim inna bilang mansub. Gitu ya. Ad-darsa khobar inna, apa? Sa'bun khobar inna. Nah, khobar inna ada di kolom apa? Kolom marfu'at, otomatis kita ngucap marfu'. Setelah itu, tugas berikutnya mencari tanda marfu'nya atau tanda rofa'nya. Setelah itu, tugas berikutnya mencari tanda mansub-nya atau nasab-nya. Nah, karena yang namanya rofa', tandanya ada empat kan tadi? Doma, wawu, alif, atau sebutun nun. Ketika antum bilang marfu', mana tanda rofa'nya? Dalil untuk ucapan antum marfu itu mana tandanya? Nah, baru mengucap tandanya doma. Nah, kalau mau diperluas lagi, kenapa doma? Jawabannya karena dia itu isim mufrad. Kenapa wawu tanda rofa'nya? Bilang lagi karena dia jamak mudzakkar salim. Kenapa alif tanda rofa'nya? Bilang karena dia asmaul khamsah. Nah, ini tabel ini yang mau kita bahas besok ya. Insyaallah sudah jadi tabelnya. Akan kita bahas besok malam. Besok malam Dursul Ugha libur dulu. Kita akan bahas tentang mengerti tanda-tanda i'rab pada kata yang masuk dalam kalimat. Nah itu, ini sangat penting untuk bisa mudah mengerti pada pelajaran malam apa nih? Malam Kamis, karena sebagian merasa kebingungan. Nah, kenapa kebingung? Ya memang karena belum dikasih teorinya, antum bingung. Kan itu. Nah, tapi kalau dikasih teorinya secara ringkas, meskipun enggak panjang rinci, insya Allah mengerti. Nah, kalau sebatas untuk mengatakan tadi marfu, mansub, majrur, gampang, cuma menghafal kolom. Kalau sebatas untuk mengatakan tanda ropaknya apa, tanda nasabnya apa? Gampang juga, cuman ada dalam kesimpulan satu kertas, tinggal dihafal. Nah, jadi kesimpulannya cuma menghafal. Menghafal sekitar 2 lembar kertas. Kalau diringkas, kalau dibikin beberapa model jadi sekitar 4 halaman. Nah, 4 kertas ini atau 4 halaman ini atau 2 halaman ini dimengerti atau antum bisa menyimpulkan itu setelah selesai jurumiyah mungkin. Baru bisa bikin kesimpulan itu sendiri. Nah, sekarang antum belum selesai, ada yang belum selesai kan? Tak beri dikasih kesimpulannya. Nah, itu berarti ada kemudahan di situ. Beri kesimpulannya. Nah, bagaimana kok belum selesai jurumiyah? Enggak masalah. Karena antum enggak dituntut perincian tentang kedudukannya, tapi pada apa? Pada poin-poin utamanya saja. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Jadi, yang poin 6 ini masukkan ina kepada kalimat-kalimat berikut dan beri harokat akhirnya. Apa tadi penjelasannya? Ina merubah mubtada menjadi isim ina, merubah khobar menjadi khobarnya ina. Nah, perlu diketahui mubtada khobar antum belum dapat penjelasan, baru sedikit sekali. Iya kan? Nah, sehingga wajar kalau antum belum bisa membedakan mubtada khobar ataupun yang semisalnya. Nah, karena kalau dibahas lumayan panjang membahas itu. Nah, betul. Padahal itu yang paling penting dalam nahu adalah mengerti mubtada khobar sama fa'il. Karena itulah arkanul kalimah, mubtada khobar, fi'il, fa'il. Lainnya cuman mengikut. Enggak akan mungkin kalimat itu ada benar tanpa ada apa ini? Rukun kalimat tadi. Ya, baik dia itu jumlah ismiyah terdiri dari mubtada khobar atau jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il. Nah, barakallahu fikum. Tapi insyaallah nanti akan ada perincian insyaallah pada pertemuan mendatang. Nah, silakan dimasukkan. Dibaca nomor 2 bergantian. Soalnya dimasukkan dulu, baca dulu lalu setelah itu jawabannya. As-sayyaratu jamilatun. Artinya mobil itu bagus. Berubah menjadi innas-sayyarata jamilatun. Artinya jamilatun. Sesungguhnya mobil itu bagus. Iya. Berganti. Al-Qur'anu kitabullahi. Innal Qur'ana kitabullahi. Naam. Artinya sungguhnya Al-Qur'an itu adalah kitab Allah. Naam. Berikutnya. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Iya. Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. 6. Nomor 5. Aminatu talibatun. Aminah adalah seorang pelajar. 6. Menjadi inna aminata talibatun. Artinya sesungguhnya Aminah adalah seorang pelajar. 6. Santai. Terus. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Bahasa Arab itu mudah. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudah. 6. Nanti Innal lughatal arabiyyata sahlatun. Sesungguhnya bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudah. Naam, ahsanta. Ya, berikutnya, bergilir. Hadhihi as-sa'atu ghaliyatun. Jam tangan ini adalah jam tangan yang mahal. Naam. Menjadi inna hadhihi as-sa'ata ghaliyatun. Sesungguhnya jam tangan ini adalah jam tangan yang mahal. Iya. Berikutnya. Bilalun ghaniyun. Ghaniyun. Apa ghaniyun di situ? Gobiun. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Gobiun enggak apa-apa. Artinya pandir atau bodoh. Kalau goniun kaya. Ya, Bilalun gobiun. Bilalun gobiun menjadi inna bilal bilala. Ya, inna bilalan. Illa bilalan goniun. Naam. Goniun atau gobiun ya, tergantung bacaan di buku antum. Ya, kemudian berikutnya. Al-mudiru fil fasli. Innal mudiru fil fasli. Naam, artinya sesungguhnya kepala sekolah di dalam kelas. Naam. Satu lagi, nomor 10. Berganti. Ya. Bergilir. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Innal ma'a baridun. Sesungguhnya air itu dingin. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Di situ ada tanda panah kan? As-sayyaratu tanda panahnya mubtada. Karena dia sebagai mubtada. Jamilatun khobar. Kemudian berubah menjadi innas-sayyarata jamilatun. Menjadi apa? Sayyarata yang tadinya sayyaratu menjadi sayyarata. Kenapa? Karena berubah menjadi isimnya ina. Jamilatun menjadi khobarnya ina. Nah, jadi kalau mubtada pasangannya khobar, isim pasangannya juga khobar. Jadi kalau disebutkan tadi arkanul kalimah itu mubtada khobar fi'il fa'il, sama juga kita ngucap isim dan khobar. Kan itu? Karena isim itu nama lain untuk mubtada. Mubtada berubah menjadi isim ketika kemasukan inna, kemasukan kana, itu berubah menjadi isim. Nah, barakallahu fikum. Hakikatnya dia mubtada. Cuman namanya diganti menjadi isim karena kemasukan amil tadi. Nah. Kalau ada pertanyaan, kenapa dikasih inna? Gitu kan? Maka jawabannya karena untuk menguatkan isi dari kandungan perkataan yang disampaikan. Karena itu inna disebut harfu taukidin wa nasbin. Huruf penguat dan huruf nasab. Nah, karena ketika seorang itu ngobrol dengan orang lain ini memiliki beberapa keadaan. Ada yang keadaannya dia sepakat dengan kita. Percaya, sepakat. Ada yang keadaannya dia itu meragukan kita ketika kita menyampaikan berita. Ada yang keadaan justru mengingkari, mendustakan. Kan itu. Ada yang keadaannya justru berlipat-lipat mendustakan atau mengingkarinya. Nah, ketika itulah diberi penguat dalam ucapan. Ya. Bagi orang yang percaya atau sepakat, sepaham, enggak ada pengingkaran keraguan. Kita cukup dengan mengatakan as-sayyaratu jamilatun. Mobil itu indah. Nah, gitu ya. Mobil itu indah atau mengatakan Zaidun ja'a, Zaid telah datang. Tapi orang yang ragu. Menurut dia Zaid belum datang. Ada keraguan. Tapi juga dia enggak menunjukkan tentang pengingkarannya. Nah, maka dalam keadaan seperti ini mustahab disukai kita memberikan penguat. Kita katakan inna Zaidan ja'a, sungguhnya Zaid telah datang. Atau keadaan yang ketiga dia mengingkari. Mengingkari artinya yang menurut dia Zaid itu belum datang. Kita nyampaikan Zaid telah datang. Nah, kepada orang yang mengingkari ini wajib bukan wajib syariat ya, wajib secara gaya bahasa. Wajib untuk dikasih penguat. Inna Zaidan ja'a. Sungguhnya Zaid telah pergi. Ditegaskan sehingga dia pengingkarannya menjadi hilang. Keraguannya jadi hilang atau pengingkarannya. Kalau dia justru sangat mengingkari, tambah lagi penguatnya dengan penguat yang lain seperti diberikan lam muzahalako namanya. Jadi inna Zaidan la ja'a, atau itu untuk isimnya. Inna Zaidan berarti untuk fi'il isim fa'ilnya ja'in. Inna Zaidan la ja'in. Nah, Atau masih ingkari lagi, tambah qasam, sumpah, wallahi inna zaidan laqaimun, misal. Kalau diberitakan tentang berdiri. Nah, itu maksud dari apa? Huruf-huruf takyid itu maksudnya untuk tadi. Nah, barakallahu, kita lanjutkan nomor 7. Nah, ta'amalil mitsalaini tsumma kawin jumalan mitslahuma minal kalimatil atiyati. Perhatikan dua contoh, lalu bentuklah kalimat yang semisal dua contoh tersebut dari kata-kata berikut. Dari kalimat-kalimat berikut. Al-mithalul awal, contoh yang pertama. Aminal hindi anta amin pakistana. Apakah engkau dari India atau dari Pakistan? Mengartikannya dibalik. Mengartikannya yang jauh dari Hamzah dulu, baru setelah itu yang dekat Hamzah. Aminal hindi anta amin pakistana. Apakah engkau dari India atau dari Pakistan? Contoh yang kedua. Atabibun anta am muhandisun. Nah, apakah engkau dokter atau arsitek? Nah, ya, tafadhol dilanjutkan. Anta mustahidun kaslanu. Iya, menjadi mustahidun anta am kaslanu. Nam, am kaslanu. Iya, am kaslanu. Apakah kamu seorang yang rajin atau seorang yang malas? Nam, aksanta. Ya. Ganti. Bergilir. Aminal sini hiya aminal yabani. Apakah dia dari Cina ataukah dari Jepang? Nah. Berikutnya. Atobi batun anti am mumarridotun. Nah. Artinya? Apakah kamu seorang dokter? Apakah kamu seorang dokter seorang atau perawat itu? Apakah kamu seorang dokter atau perawat? Iya, nomor 4. Anasarahum am yahudun? Apakah mereka Nasara atau Yahudi? Iya. Berikutnya. Masjidun hada. Am madrasatun. Naam, artinya? Apakah ini masjid atau sekolahan? Naam, iya, artikannya dibalik. Terus nomor 6. Asyaratul mudaris mudiri hadihi am sayaratul mudarisi. Naam, artinya? Apakah ini mobilnya Pak Kepala Sekolah atau mobilnya Pak Guru? Naam. Berikutnya. Mutazawwijun anta am arbun? Azabun. Ya, azabun. Amutazawwijun anta am azabun? Ya, artinya? Apakah engkau telah menikah atau masih bujang? Naam, ahsantum. Ya, nomor 8 kita baca bareng ya. Di situ ada hunna khalatuk tuka sama amma tuka. Nah, menjadi akhola tuka huna am amma tuka. Ya baca. Akhola tuka huna am amma tuka. Nah, apakah mereka adalah bibi-bibimu, yaitu dari saudara ayah ya, atau mereka bibi-bibimu dari tadi saudara ibu yang amma tuka saudara ayah. Apa ngartikan singkatnya berarti? Nah, bibi ini di sini. Maksudnya di sini kan bibi dari pihak pihak ibu, kemudian bibi dari pihak ayah. Berarti bahasa ringkasnya ada enggak? Ada. Ya ada. Berarti dia tetap diartikan tadi. Apakah mereka bibimu dari pihak ayahmu, ibumu atau dari pihak ayahmu? Nah. Atau bisa ringkas gini. Apakah mereka saudari ibumu atau saudari ayahmu? Nah, gitu kan? Bisa ya. Apakah mereka saudari ibumu atau saudari ayahmu? Nah, itu kan artinya bibi. Ya. Nomor 9. Ada huwa bakistana sama bakistanu sama irono. Nah. Menjadi amin bakistana huwa am min irona. Nah, apakah dia dari Pakistan atau dari Iran? Nah, itu mamluk minas sarfi jadi baca fathah. Berikutnya, baituka qaribun sama ba'idun. Aqaribun baituka am ba'idun? Aqaribun baituka am ba'idun. Nah, artinya apakah rumahmu dekat atau jauh? Nah, poin ke-8 sekarang. Ta'amalil amtsilatal atiyata li bu. Perhatikanlah contoh-contoh berikut untuk bu. Nah, bu ini termasuk dari asmaul khamsa, isim-isim yang 5. Nah, apa yang pernah kita pelajari di isim yang 5? Yaitu abuka, ya kan? Abuka, akhuka. Nah, itu baru itu kan. Nah, sekarang tambah bu. Yang sudah itu abuka, akhuka, sekarang bu. Yang belum hamuka sama fuka. Nah, jadi ada 5. Asmaul khamsa ini ketika marfu tandanya wawu. Ketika mansub tandanya fathah. Ketika majrur tandanya ya. Tuh, ingat bahasa marfu, marfu itu doma atau pengertinya doma. Nah, di sini ketemu marfu. Berarti bukan doma. Yang di asmaul khamsah bukan doma. Apa pakainya? Wawu. Itu ya. Asmaul khamsah. 6. Barakallahu fikum. 6. Kita baca. Mudiruna dhuqamatin tawilatin. Mudiruna dhuqamatin tawilatin. 6. Kepala sekolah kami berperawakan atau memiliki perawakan yang tinggi. Kepala sekolah kami memiliki perawakan yang tinggi. Du lihyatin di situ. Tawilatin. Ya, ya boleh sama. Hada daftaru du waraqin musattarin. Nah, buku tulis ini memiliki kertas yang bergaris. Buku tulis ini memiliki kertas yang bergaris. Ahmadu talibun dhu ilmin wa khuluqin. Ahmad adalah pelajar yang berilmu dan berakhlak. Ahmad adalah pelajar yang berilmu dan berakhlak. Hadzal qamisu dhu qummin qasirin wa dzaka dhu qummin tawilin. Hadzal qamisu dhu qummin qasirin wa dzaka dhu qummin tawilin. Baju ini memiliki lengan pendek dan baju itu memiliki lengan panjang. Baju ini memiliki lengan pendek dan baju itu memiliki lengan panjang. Al-masjidul ladzi fi hayyina dhu manaratin wahidatin. Masjid yang di komplek kami memiliki satu menara. Nah, barakallahu fikum. Jadi asmaul khamsah itu dia berlaku i'rab marfu tandanya wawu, mansub tandanya fathah, dan majrur tandanya ya ketika dia itu memenuhi syarat. Ya, ada syaratnya. Syaratnya di antaranya dia harus mudhof. Harus mudhof. Yang di belakang namanya apa? Mudhofun ilai. Nah, itu syarat, syaratnya harus mudhof. Kemudian juga mudhofnya tidak boleh kepada ya mutakalim. Nah. Nah, di sini lihat semuanya mudhof. Dhu mudhof, warakin mudhof ilai. Dhu ilmin, dhu mudhof, ilmin mudhofun ilai. Dhu kumin sama juga. Nah. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Kalau kedudukan secara i'rab dia semuanya sebagai khobar di situ ya. Mudiruna mubtada, dhu-nya khobar. Khobar marfu tanda rafa'nya wawu. Nah, kalau mudiruna khobar marfu tanda rafa'nya doma yang mudiruna. Mudiruna sebagai mubtada, marfu tanda rafa'nya doma. Kalau dhu di situ sebagai khobar tanda rafa', khobar marfu tanda rafa'nya wawu, dan dia mudhof qomatin mudhofun ilai tawilatin sebagai sifat, sifat untuk koma. Nah, kalau sifat majrur maka dia juga majrur, tanda jirnya apa? Kasro. Nah, dan seterusnya itu kalau yang ahmadu talibun itu lain, dia sebagai sifat. Ahmadu mubtada, talibun sebagai khobar, bu sifat untuk talibun. Karena sifat nya marfu, karena yang disifati marfu maka sifatnya juga marfu. Yang disifati apa? Talibun kan? Maka bunya juga marfu. Talibun marfu-nya tandanya doma. Kalau bu marfu-nya tandanya apa? Wawu. Jadi ada kesamaan marfu, cuman beda tanda. Gitu ya. Nah, itu yang itulah pentingnya antum nanti mengerti ini tuh marfu, mansub atau majrur. Adapun tanda nanti sesuai dengan keadaan isimnya. Tandanya bisa doma, bisa alif, bisa wawu, tergantung dia isim apa. Yang jelas kalau marfu tandanya cuma 4. Kalau mansub tandanya berapa kemarin? Fathah atau alif atau kasro atau ya. Terus apa lagi? Atau hilangnya nun. 5 ya. Nah, itu tandanya. Nah, kita lanjutkan. Poin 9. Iqra'il amfilata, bacalah contoh-contoh. Iqra' itu fi'il amr. Di sini kita baca kasro iqra'il. Kenapa? Karena ketemu dua sukun. Sukun pada hamzah dan sukun pada lam. Yang hamzah wasol setelahnya ada lam kan? Disebut lam apa? Lam situ lam komaria. Nah, itu. Nah, berarti sukun ketemu dengan sukun, yaitu sukun pada hamzah dan sukun pada lam. Kenapa hamzah wasol tidak diperhitungkan, dianggap enggak ada? Jawabannya karena hamzah wasol itu ketika di tengah dianggap tidak ada, sehingga dia tidak pengaruh keberadaannya. Kita katakan ketemu dua sukun, yaitu sukun pada hamzah ikra dan sukun pada al amfila, itu pada lam. Nah, karena ketemu dua sukun kita baca kasro ikra il amfilata. Nah, karena tidak boleh ketemu dua sukun dalam bahasa Arab itu tidak boleh ketemu dua sukun. Sehingga ketika ketemu harus dihidupkan salah satunya. Seringnya dihidupkan dengan kasro, terkadang dihidupkan dengan doma, terkadang dengan fathah. Dengan fathah seperti min, minal baiti. Kan asalnya apa? Min al baiti, berubah menjadi minal baiti. Dengan doma seperti antum al muslimuna menjadi antumul muslimuna. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Bacalah contoh-contoh. Fuma hawidil jumalal atiyata mislaha. Bacalah contoh-contoh, kemudian ubahlah kalimat-kalimat berikut semisal contoh. Semisal contoh-contoh. Nah, mislaha, ha, di situ kembali ke amfila. Ke al-amfila. Karena amfila itu jamak. Jamak taksir dihukumi mu'anas. Apa domirnya? Makanya ha. Gitu ya. Mislaha, yaitu membuat seperti, dan rubahlah kalimat-kalimat berikut seperti contoh-contoh yang dibaca. Nah, kita baca bareng. Hada talibu dhu khuluqin. Murid ini adalah murid yang berakhlak. Nah, anak biasakan memakai adalah kalau mengartikan antara mubtada dan khobar. Sebab arti khobar itu memperjelas mubtada. Kalau mubtada ringkasnya isim yang diterangkan. Kalau khobar isim yang menerangkan. Sehingga cocoknya dikasih adalah. Terutama bagi pemula. Supaya bisa memahami kedudukan ini mubtada, ini khobar. Meskipun dalam bahasa baku mungkin dihilangkan adalahnya. Kemungkinan. Tapi kita ikuti dulu yang sesuai dengan kaidah nahu. Ya, berikutnya. Hadhihi talibatu dhatu khuluqin. Hadhihi talibatu dhatu khuluqin. Nah, siswi ini adalah siswi yang berakhlak. Siswi ini adalah siswi yang berakhlak. Haula itulabu dhawu khuluqin. Haula itulabu dhawu khuluqin. Para siswa itu atau para siswa ini adalah para siswa yang berakhlak. Para siswa ini adalah para siswa yang berakhlak. Haula'i talibatu dzawatu khuluqin. Haula'i talibatu dzawatu khuluqin. Para siswi ini adalah para siswi yang berakhlak. Para siswi ini adalah para siswi yang berakhlak. Nah, barakallahu fikum, di situ ada perubahan pada bu menjadi datu, menjadi dawu, sama menjadi dawatu. Nah, kenapa? Karena kedudukannya semuanya menjadi khobar. Ya. Kalau yang namanya khobar, kalau khobarnya mufrad, dia harus mengikuti bilangan. Kalau mubtada'nya bilangannya tunggal, khobarnya tunggal. Kalau mubtada'nya mudzakkar juga mudzakkar. Nah, kalau mubtada'nya musana maka musana, kalau mu'anas juga harus mu'anas, kalau jama' juga harus jama'. Nah, lihat yang nomor A, hada mubtada atau libu sebagai badal. Badal itu pengganti, berarti hada atau libu itu satu kesatuan, sama artinya. Artinya mereka semuanya mubtada. Hada atau libu itu bisa dikatakan semuanya mubtada. Kalau dirinci, hada itu mubtada atau libu sebagai badal. Badal itu pengganti. Nah, itu. Berarti belum ada khobar kan di situ? Belum. Mana khobarnya? Setelahnya. Bu itu khobar. Nah, khobar marfu, tanda rofaknya apa? Wawu. Wawu mudhaf, khuluqin mudhaf ilaih. Sekarang lihat yang nomor B. Yang huruf B sekarang. Haula'i tulabu. Ya. Mubtada'nya haula'i, tulabu sebagai badalnya. Berarti satu kesatuan dianggap mubtada, gitu kan? Jamak enggak mutadaknya? Jamak. Maka khobarnya harus jamak. Dawu khuluqin. Nah. Seperti dia dimulhakan, disamakan dengan jamak mudakar salim. Jamak mudakar salim ketika ropak tandanya apa? Wawu al-muslimuna. Gitu kan? Nah. Kemudian yang jim atau c. Mutadaknya hadihi talibatu. Mu'anas kan? Mu'anas tunggal, maka makanya datu. Datu. Yang di mubtada'nya mu'anas jamak. Haula'i talibatu, maka dia menjadi dawatu. Disamakan dengan jamak mu'anas salim. Nah, barakallahu fikum. Sekarang di sini silakan nomor 1. Nomor 1 sudah ada bacaan. Hadar rajulu dzumalin katsirin. Hadar rajulu dzumalin katsirin. Laki-laki ini adalah laki-laki yang memiliki harta yang banyak. Laki-laki ini adalah laki-laki yang memiliki harta yang banyak. Nah, sekarang dirubah. Nomor 2, rubahlah menjadi jamak. Siapa membaca? Rubahlah menjadi jamak dzukur, jamak mudzaf, jamak yang laki-laki. Pakainya jamak taksir berarti. Karena ar-rajul ketika dibikin jamak menjadi jamak taksir. Rijalu. Haula'i rijalu dawu malin kasirin. Ahsanta. Artinya para lelaki yang banyak memiliki harta yang banyak. Nah, nomor 3, sekarang menjadi mu'anas, mu'anas tunggal. Ya, dirubah menjadi mu'anas tunggal. Ar-rajul al-mar'ah, berarti gitu kan? Ya. Ar-rajul mudakar. Mar'atu kan? Al-mar'atu berarti. Al-mar'atu. Ya. Hadihi al-mar'atu. Hadihil mar'atu. Hadihil mar'atu zatu malin kathirin. Artinya? Perempuan ini ya, adalah memiliki kekayaan yang banyak. Nomor 4 dirubah menjadi jamak jamul inath, jamak yang menunjukkan para wanita. Haula imra'atu zawatu. Imra'atun mufrad, kalau jamaknya nisa'un. Jamaknya nisa'un. Ya. Haula innisa'u zawatu malin kathirin. Artinya para wanita ini adalah para wanita yang memiliki harta yang banyak. Nah, ahsantum. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Pertemuan mendatang insyaallah kita akan melanjutkan pada poin 10. Nah, dan diulang lagi, diinformasikan besok malam kita ganti dulu pelajarannya, membaca rangkuman tentang cara mengikrob. Sudah dibuatkan beberapa lembar, intinya sih 2 lembar, tapi karena agak dirinci mungkin menjadi 3 lembar ya. Yang 3 lembar atau 4 lembar yang nanti pembahasannya tentang bagaimana kita mengerti tanda-tanda ikrob pada isim pertama, yang kedua tanda-tanda ikrob pada fiil, yang ketiga kedudukan kita, atau dengan kata lain kolom marfu. Kita harus mengerti kolom marfuat, kolom mansubat dan majrurat. Jadi kita akan berusaha untuk memahami tanda-tanda i'rab pada isim, pada fi'il, dan menghafal atau mengerti secara sederhana tentang kolom marfu'at, kolom mansubat dan majrurat. Insyaallah akan menjadi bekal utama untuk mengerti atau bisa memahami i'rab yang dibaca pada malam Kamis. Nah, insyaallah. Karena itu disampaikan ke yang lain, yang apa? Yang ikuti kemudian dia enggak hadir atau mungkin enggak dengar pada malam ini, disampaikan termasuk pelajaran yang sangat penting besok. Nah, meskipun dibahas secara sederhana, nah tapi karena nanti kalau dimengerti dan sering mendengar insyaallah menjadi paham dan hafal insyaallah. Nah. Barakallahu fikum. Ada kemungkinan besar kita akan bikin grup kedua, grup bimbel, namun untuk umahat atau akhwat ya, ada kemungkinan nanti masih dipertimbangkan, karena untuk informasi seperti ini ketika akhwat atau umahat itu nggak mendengar, nggak sampai informasinya. Termasuk juga untuk informasikan mendownload lembaran-lembaran dalam bentuk PDF agar di print dan terus juga dikhawatirkan yang terjadi sekarang, HP-nya ikhwan atau para abah dipinjam oleh HP-nya oleh umahat untuk ikut mendownload atau melihat informasi. Akhirnya pembicaraan ikhwan diketahui oleh pembicaraan oleh akhwat atau umahat. Kayaknya itu kurang baik. Sehingga baiknya dipisah. Bisa biar umahat ada adminnya sendiri, ikhwan ada sendiri adminnya. Tapi ini masih dalam pertimbangan ya. Ya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.